Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa barak wa fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Setelah selesai membahas tentang al-mubtada wal-khabar, kita masuk nawasihul mubtada'i wal-khabar, penghapus-penghapus hukum mubtada' dan khabar. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji al-Ma'ruf bil-Hadd al-Ma'ruf ibn Ajurum rahimahullah. Babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal-khabar. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada' dan khabar. Wa ya salah satu asya'a, dia ada tiga macam. Kana wa akhwatuha, wa inna wa akhwatuha, wa dhanantu wa akhwatuha. Yaitu kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, serta dhanantu dan saudara-saudaranya. Sultan Al-Da'liq nomor satu. Qala al-Hamidi fil ghalib. Berkat al-Hamidi, yakni pada mayoritasnya. Mayoritasnya demikian, mubtada dan khobar. Zaidun talibun, kana zaidun taliban, inna zaidan talibun, dunantu zaidan talibun. Fala yuraddunahu ja'altul faqira ghaniyan. Maka tidaklah ditolak semisal ja'altul faqira ghaniyan. Karena tidaklah tersusun dari mubtada khobar itu al-faqiru ghaniyun. Orang miskin itu kaya, enggak bisa. Bukan mubtada khobar. Atau al-ma'dumu mawjudun. Yang tidak ada itu ada. Ini kan bukan mubtada khobar. Tapi kalau dia bisa dimasuki oleh nawasih, menjadi sayyartul ma'duma mawjudan, aku jadikan yang tidak ada itu menjadi ada. Ini kalimat benar. Makanya istilah al-awamil dakhil ala mubtada wal khabar ini ghaliban, mayoritasnya. Qala syari wa akul, berkata pensyarah dan saya katakan, Qad arafta anna al-mubtada wal khabar marfu'ani. Sungguh kau telah tahu bahwasanya mubtada dan khabar itu keduanya marfu'. Wa'lam annahu qad yadkhulu 'alayhima ahadul awamil lafdhiyyati fayughayyiru i'rabahuma. Dan ketahuilah bahwasanya kadang-kadang masuk kepada keduanya, masuk kepada mubtada khobar itu salah satu dari dua amil lafziyah. Amil lafziyah ya ada amil yang ada lafadznya, lalu merubah i'rabnya. I'rab keduanya, i'rab mubtada khobar. Wa hadhil awamil allati tadkhulu 'alayhima fa tughayyiru i'rabahuma ba'da tatabbu'i kalamil 'arabil mawthuqi bihi ala salasati aqsamin. Dan amil-amil yang masuk kepada mubtada khobar ini lalu bisa merubah i'rab keduanya setelah penelitian kalam Arab yang terpercaya, terbagi menjadi tiga macam. Ya, amil-amil yang masuk kepada mubtada khobar lalu merubah i'rabnya ada tiga macam. Al-qismul awal tarfa'ul mubtada'a, ayarfa'ul mubtada'a, yansibul khobaro. Bagian yang pertama adalah yang merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, yaitu kana dan saudari-saudarinya. Yang tadi namanya mubtada, kalau sudah kemasukan kana jadi isim kana. Yang tadinya khobar mubtada, kemasukan kana jadi khobar kana. Wahadal kismu kulluhu af'alun. Bagian ini semuanya adalah fi'il. Kana wa khawatwa itu semuanya fi'il. Contohnya, kana jawu mukfahirran. Kana jawu mukfahirran, ini langit itu atau udara itu mendung. I'rabnya berarti kan kana fi'lun madin naqis yarfa'u isma wa yansibul khabar, marafa'akan isim dan menasabkan khabar. Mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab, tetap di atas fathhi tidak ada kedudukan i'rabnya. Al-jawu ismu kana marfu'un biha. Al-jawu itu sendiri isim kana dirofak dengan kana. Wa alamatu rofi dhammah dhahirah ala akhiri. Tanda rofaknya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Mukfahirran. Khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda rofak nasabnya dengan fathatu dhahirah di akhirnya. Wa makna mukfahir. Wa sahabu alladhi yaglidhu wa yasudu wa yarkabu ba'duha ba'dan. Mukfahiran adalah awan yang tebal, hitam, yang sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Nah, sebagian dalam lisanul arab. Di sini al-jawu aslinya mubtada khabar al-jawu mukfahirun. Kemudian kemasukan kana jadi kan al-jawu mukfahirun. Yang tadinya mubtada al-jawu kemasukan kana jadi isim kana. Yang tadinya mukfahirun rofa sebagai khabar mubtada menjadi mukfahirun sebagai khabar kana. Wal qismu tsani yansibul mubtada wa yarfa'ul khabara aksul awal. Bagian yang kedua menasabkan mubtada dan merafakkan khabar, balikan dari yang pertama. Wa dzalika inna wa akhwatuha. Yaitu inna wa akhwatuha. Wadzal qismu kulluhu akhrufun. Bagian ini semuanya huruf. Inna wa akhwatuha itu semuanya huruf. Contohnya innallaha azizun hakimun. Aslinya apa? Mubtada khabar Allahu azizun, Allahu hakimun. Masukkan kana yang tadinya lafzu jalala Allah rafa menjadi nasab sebagai isim inna. I'rabnya disebutkan dalam ta'liq fi iddati mawadhi'a min al-Qur'ani. Dalam beberapa tempat dari Al-Qur'an, minha fi suratul Baqarah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ya rabbuha in. Inna harfu tawqirin wa nasbin yansibul mubtada wa yarfa'ul khabara. Wa lafdul jalala ismu inna mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirhi. Azizun khabaru inna marfu'un biha wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirhi. Hakimun khabarun tsanin. Bi inna marfu'un biha wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirhi. Nah, jadi di situ ada dua khobar. Karena khobar itu bisa berbilang, bisa lebih dari satu. Inna allaha azizun, inna allaha hakimun. Al-qismu salis, jadi azizun itu sekarang namanya bukan khobar mubtada lagi, tapi khobar inna. Al-qismu salis, yansibul mubtada wal khobara jami'an. Bagian yang ketiga menasabkan mubtada dan khobar semuanya. Fadhalika dhonantu wa akhwatuha, yaitu dhonantu dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Bagian ini semuanya fi'il. Nahu dhonantu sadiqa akhan. Aku menyangka teman itu saudara. Nah, tonna fi'lun madin yansibul mubtada wal khabar. Wa ta dhamirun muttasilun wa bina dhammi fi mahirun fa'il. As-sadiqa maf'ulun bi awwal li dhanna mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhirih. Wa akha maf'ulun bi tsanin mansubun wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhirih. Jadi as-sadiqa maf'ul bi pertama, akhan maf'ul bi kedua. Naam. Wa tusamma hadhil awamilun nawasiha. Dan amil-amil ini dinamakan dengan nawasih, penghapus. Kenapa? Li'annaha nasahat hukmal mubtadi wal khabar ay ghayyaratuhu wa jaddadat lahuma hukman akhara ghayra hukmihim al awwali. Yaitu dia amil-amil ini menghapus hukum mubtadi wal khabar, ini merubahnya dan memperbarui bagi keduanya hukum yang lain, bukan hukum keduanya yang pertama. Ya, misalkan as-sadiqu akhun yang tadinya mubtada khobar rofa, jadi as-sadiqu akhun nasab maf'ul pertama dan kedua. Yang tadinya al-jawu mukhairun mubtada khobar, jadi kan al-jawu mukhairun. Allahu azizun, jadi innallaha azizun. Itulah kenapa dinamakan dengan nawasih. Sebutkan dalam ta'liq, an-nawasihu jam'un nasih. Nawasih itu jam'un nasih, isim fa'il. Wa nashu lughatan yutlaqu 'ala ar-raf'i wal izalah wan naqli. Sementara nashu secara bahasa itu dipakai untuk rafa', mengangkat, menghilangkan, memindah. Ala khilafi fi naqli hal yusamma nashan am la. Berbeda dengan nakal. Kalau nakal, apakah dinamakan nasah atau tidak? Wal aktsaru ala anna yusamma nashon, mayoritasnya mengatakan nasah, nakal memindah itu juga dinamakan nasah. Wa fil istilah, secara istilah nawasih mubtada khabar adalah ma yarfa'u hukmal mubtada wal khabar, apa yang menghilangkan, mengangkat hukum mubtada khabar. Famisalun nasil muradu famisalun nasil muradi bihi ar-raf'u qauluka kana tansihu hukmal mubtada wal khabar ay tarfa'uhu. Contoh nasah yang dimaukan dengan yang rafa, mengangkat, seperti kamu katakan kana tansihu hukmal mubtada wal khabar, karena itu mengangkat, menghilangkan hukum mubtada khabar. Wa misalul izalah, contoh kata nasah yang bermakna izal, menghilangkan. Nasahati syamsu dilla ay azalathu, matahari itu menghilangkan, menasah bayangan, ini menghilangkannya. Wa misalun naqli, nasahtu kitab ay naqaltuhuma fi. Contoh an-nasah bermakna nakal, memindah. Nasakhtul kitab, aku menasah kitab, yaitu aku memindahkan isinya. Undur Syekh Al-Qatar Ibn Hisham Wal-Kawakib wa Hasidul Kafrawi. Wallahu a'lam bissawab. Naqtuhi bihada. Adapun rinciannya, kana wa akhwatu dan seterusnya, insya Allah pada pertemuan berikutnya bismillahi ta'ala. Naqtuhi bihada wa sallallahu wa sallamu ala Nabi Muhammad wa asru ta'wanan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakatuh.